Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah, falhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah azza wa jalla, di mana berkesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa mendapatkan halangan suatu apapun. Dengan pula alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga mendapatkan pahala 27 derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Adda' wad-Dawa' karya al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, penyakit kalbu dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan terkait dengan taubatnya seseorang yang membunuh. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, at-taubatu minal huquqil maliyah, taubat dari hak terkait dengan harta. Nah, kata beliau, wa amma mas'alatul mal faqad ikhtulifa fiha. Adapun terkait dengan permasalahan harta, maka sungguh telah ada perbedaan pendapat padanya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah harta atau tobat dari perkara yang berkaitan dengan harta. Entah dia dulu korupsi, entah dia dulu mencuri, taib, ataukah dengan bahasa yang lebih halus dari itu. Faqala ta'ifah, sekelompok dari para ulama berpendapat, idza adda ma'alaihi minal mal ilal warith bari'a min uhdatihi fil akhirah kama bari'a minha fid dunya. Jika dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terkait dengan harta, ilal waris, yakni dia tunaikan, dia kembalikan atau dia berikan kepada ahli waris, ya, orang yang dulu pernah dia ambil hartanya. Ya, bisa jadi orang tersebut telah meninggal dunia, tayyib, dan meninggalkan ahli waris. Maka dia pun memberikan harta yang pernah dia ambil dahulu, ya, dia berikan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal tadi. Kata sebagian ulama yang beliau sebutkan barusan, kalau dia telah melakukan hal tersebut, bari'a min uhdatihi fil akhirah, maka dia telah, ya, bebas dari tanggung jawabnya kelak di akhirat. Ya, kama bari'a minha fid dunya, sebagaimana dia pun telah terbebas dari tanggungan harta tersebut di kehidupan dunia ini. Ya, sehingga tayyib, ini merupakan solusi bagi masing-masing, ya, orang yang mungkin dulu ketika tayyib belum begitu mengenal agama dengan baik, ya, mengambil harta orang lain, baik itu berupa jajanan ataukah berupa buah-buahan, ya, ataukah na'am dalam bentuk lainnya, ya, dianggap ya lumrahlah, jadi anak muda itu agak dosa-dosa sidik gitu, ya. Nah, agak terjatuh dalam dosa sidik kan ini. Nah, kemudian ternyata, ya, perkara tersebut tetap akan dia tanggung dan akan dia bawa kelak sampai hari kiamat. Sehingga untuk mengantisipasi dari pertanggungjawaban kelak di akhirat, salah satu yang bisa dia lakukan adalah seperti yang disebutkan oleh beliau dari pendapat sebagian ulama tadi. Ya, dia memberikan naam harta yang pernah diambil tersebut, tayyib, kepada ahli waris dari naam orang yang telah meninggal atau orang yang hartanya telah diambil kemudian telah meninggal. Tayyib. Namun ulama yang lainnya, kata beliau, wa qalat ta'ifah, sekelompok ulama yang lainnya berpendapat, balil mutalabah liman zalamahu bi akhdhihi baqiyatun alaihi yaumal qiyamah. Naam. Tanggung jawab, ya, yang harus ditunaikan oleh yang mengambilnya itu tetap akan menjadi tanggungan dia sampai nanti pada hari kiamat. Ya. Tetap sampai pada hari kiamat. Atau dengan bahasa lain, hak harta yang dimiliki oleh seseorang yang kadaluarsa diambil oleh orang lain, maka dia tetap masih punya hak untuk mengambil, untuk memintanya dari orang yang pernah mengambilnya atau yang berbuat zalim sampai nanti pada hari kiamat. Ya. Wa huwa lam yastadrik dzalamatahu bi akhdhi warithin lahu. Dan dia yang mengambil, yang berbuat zalim, lam yastadrik dzalamatahu, dia tidak bisa menutupi ataukah mengganti kezalimannya, ya, dengan sebab ahli waris dari orang tersebut telah mengambil harta tersebut dari dia. Ya. Dengan bahasa lain, meskipun telah dia berikan kepada ahli warisnya, maka tetap dia masih terkena beban kewajiban. Seperti itu. Dia tetap masih membawa dosa kezaliman. Nah, ini ya pendapat yang kedua. Kenapa kok tetap dikatakan dia masih menanggung ya tanggung jawab dari perbuatannya berupa kezaliman itu meskipun dia telah memberikan kepada ahli waris si mayit? Fa innahu mana'ahu min intifa'ihi bihi tula hayatihi. Karena dia yang mengambil telah menahan, menghalangi si mayit menintifa'ihi dari memanfaatkan harta yang telah diambil tadi tula hayatihi sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya. Nah, sampai orang tersebut meninggal dunia tetap tidak dia berikan kembali kepada dia, kepada orang yang memiliki harta tersebut. Ya. Wa mata wa lam yantafi' bihi. Kemudian orang yang diambil hartanya tadi meninggal dunia dalam keadaan sama sekali belum bisa memanfaatkan ya harta yang telah diambil oleh dia si pengambil atau yang zalim tadi. Tayyib. Sehingga ini alasan dari pendapat yang kedua. Ya. Karena yang memiliki harta tidak bisa manfaatkan. Ya, sampai dia meninggal dunia, telah ditahan oleh naam yang mengambilnya. Wa hadza dzulmun lam yastadrikhu huwa. Dan ini merupakan kezaliman yang tidak bisa dia tunaikan, tidak bisa dia ganti, tidak bisa dia bayar di dunia ini. Nah, wa inna ma intafa'a ghayruhu bistidraki. Yang atau yang dia lakukan tadi itu hanyalah manfaatnya dirasa oleh selainnya, yakni oleh ahli warisnya, bukan dirasa oleh si mayat tadi. Nah, wa banau ala hada. Dan para ulama yang berpendapat seperti tadi, mereka berpijak dengan ya alasan annahu lawin taqalal mal, kalau seandainya sejumlah harta berpindah min wahidin ila wahidin, dari satu orang ya berpindah ke orang lain. Ya, dari satu orang berpindah ke orang lainnya. Wa ta'addadal warasah. Kemudian akhirnya ahli warisnya pun menjadi berbilang, menjadi banyak. Ya. Misalkan si A yang punya harta ya 100 ribu. Ya, zaman tahun berapa? 6. Tahun 60-an misalkan. Ya. 100 ribu ketika itu ya lumayan besar. Karena masih ada zaman uang sekedip rong ketip gitu ya. Bukan ketap-ketip. Nah. Ya. Masih ada uang 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau sekarang kan 500 rupiah saja. Kalau anak-anak kasih ya uang saku segitu merengutan gitu ya. Nah. Pada 500 rupiah. Namun pada zaman itu, di tahun 60-an ke sana, itu uang masih terasa mahal sekali. Jadi 100 ribu lumayan besar. Ya, ternyata uang 100 ribu dari si A ini tadi diambil oleh seseorang. Ya, entah bahasanya korupsi, ataukah dengan bahasanya mencuri, ataukah pinjam tidak ngomong, dan semisalnya. Ya, taib. Kemudian, sekian tahun lamanya, harta tersebut dimanfaatkan, mungkin dia kembangkan atau mungkin dia ya belikan apa ya misalkan emas gitulah ya. Kemudian yang mencurinya tadi atau yang mengambilnya meninggal dunia pada umur ya taruhlah 65 tahun. Ya, dia ngambil pada umur 50 tahun. Ya, 15 tahun ya dia nikmati, dia genggam, nam dia sawang, dia lihat, kemudian pada umur 65 tahun meninggal dunia. Dalam keadaan harta itu masih ya berada di tangannya, tidak dia kembalikan kepada taib orang yang memiliki harta tersebut. Nah, otomatis ya anak keturunannya pun tidak tahu kalau itu ternyata hasil curian. Taunya ya harta kekayaan sang ayah kan itu ya. Nah, kemudian ya atau mungkin dengan bahasa lain harta itu kemudian dipinjamkan ataukah digadekan lah. Ya, atau dengan bahasa lain intinya berpindah ke pihak lainnya lagi. Ya, ke pihak lainnya lagi. Lah akhirnya di sini kan ahli warisnya naam yang pertama yang memiliki harta sejatinya tadi awal pertama kali, yang kedua si pencuri tadi. Ya, karena dia tidak ngomong kepada anak cucunya ini dulu saya hasil dari pencurian ya di daerah sana, tidak. Tapi dia katakan ini ya rezeki saya seperti itu. Ya, kemudian ya ahli warisnya berbilang banyak. Kanatil mutalabatu bihil jami'. Akhirnya ya hak terkait dengan harta itu menjadi milik ya ahli waris yang banyak tadi. Ya, ahli waris si A, ahli waris si B. Naam. Li'annahu haqqun, dikarenakan itu merupakan ya suatu hak. Kana yajibu alaihi daf'uhu, yang wajib bagi orang yang mengambilnya tadi untuk menyerahkan, memberikan ila kulli wahidin minhum, kepada masing-masing dari ahli waris tersebut. Inda kaunih wal waris, ketika memang mereka sah dikatakan sebagai ahli waris. Ya. Wa hadza qaulun ta'ifah min ashabi Malik wa Ahmad. Dan ini merupakan pendapat dari murid-muridnya Imam Malik demikian pula Imam Ahmad. Walhasil ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ketika sudah diberikan kepada warisnya maka sah. Ya. Yang mengambilnya sudah bebas kewajiban dari tanggung jawabnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan meskipun telah diberikan kepada warisnya tetap belum sah, tetap yang mengambilnya masih punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alasnya telah kita dengar. Kemudian kata beliau, wa fasala syaikhuna rahimahullah baina ta'ifatain. Dan syekh kami, ini maksudnya syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena beliau Al-Imam Ibnu Qayyim ini termasuk dari ya murid besarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallahu jami'an. Kata beliau, dan syekh kami telah merinci ya ataukah mengambil jalan tengah baina ta'ifataini, antara dua pendapat dari para ulama tadi. Ya. Faqal, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, in tamakkana al-mawruth min akhdhi malihi wal mutalabah bihi falam ya'khudhu hatta mata. Jika al-mawruth orang yang memiliki harta yang diwarisi atau yang meninggalkan warisan, jika dia yang memiliki harta atau yang meninggalkan warisan itu memungkinkan untuk mengambil hartanya ataukah meminta hartanya, dia memungkinkan ya punya kemampuan dan misalnya yang jelas memungkinkan bagi dia untuk mengambil ataukah meminta harta tersebut. falam ya'khudhu hatta mata. Namun ternyata dia tidak mengambilnya, dia tidak memintanya hatta mata sampai dia sendiri meninggal dunia. Ya mungkin gambarnya dia punya uang 100 ribu contoh tadi, kemudian dipinjam oleh si B. Ya dipinjam oleh si B. Memungkinkan bagi si A ini untuk meminta uang yang dia pinjamkan tadi kepada si B. Ya memungkinkan. Namun si A ini tadi tidak, ya sengaja tidak mengambilnya ataukah tidak memintanya dari si B. Nah, karena si B ini memang agak-agak gimana gitulah ya. Ya. Tapi bilangnya utang tapi sudah jatuh tempo tidak segera dibayar utangnya. Nah, agak kurang genep atau gimana itu. Walhasil yang memiliki harta tadi tidak berusaha ataukah tidak mengambil, tidak minta ya dari orang yang mengambilnya ataukah dengan bahasa yang lainnya. Hingga dia sendiri meninggal dunia. Syaratil mutalabatu bihi lil warits fil akhirah. Maka harta tersebut menjadi haknya ahli waris nanti di akhirat. Ya, jadi berpindah kepada ahli warisnya terkait dengan hak harta tadi, bukan menjadi hak dia. Nah, alasnya karena dia tidak meminta, tidak mengambil ya dari enam orang yang mengambilnya. Kama hiya kadzalika fid dunya, sebagaimana hal itu enam berlaku di kehidupan dunia ini. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, wa in lam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi. Jika dia tidak memungkinkan untuk meminta ataukah mengambilnya dari ya orang yang berbuat zalim. Ya. Bal hala bainahu wa bainahu zulman wa udwanan. Bahkan adanya pemisah dan penghalang, penghambat ya antara dia dengan hartanya, antara dia dengan orang yang mengambilnya, yang melakukan kezaliman. Memang betul-betul apa ya, ada unsur kezaliman dan ada unsur al-udwan ya, permusuhan. Sehingga tidak mungkin kan bagi si pemilik harta untuk mengambil ataukah memintanya. Ya mungkin dirampok ya, ataukah tayyib dalam bentuk yang lainnya. Maka kondisi seperti ini kata beliau fatolabu lahu fil akhirah, maka ya haknya dia nanti di kehidupan akhirat. Ya, menjadi haknya dia nanti di kehidupan akhirat. Kemudian setelah itu enam Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan wa hadha tafsil min ahsani ma yuqal. Rincian yang disebutkan oleh gurunya barusan ini merupakan penjelasan yang terbaik. Ya, penjelasan yang terbaik. Fa innal mal, karena sesungguhnya harta idza stahlakahu dzalimu, jika dilenyapkan, dibinasakan, disirnakan oleh ya orang yang berbuat zalim, entah itu dengan perampokan ataukah dengan pencurian ataukah dengan bahasa lainnya, alal mauruth ya, yang berbuat zalim tadi membinasakan ataukah melenyapkan hartanya, alal mauruth langsung yang dia apa ya, yang dia kerjai ataukah yang dia zalimi itu orang yang meninggalkan harta warisan itu, dalam bahasa mudahnya yang memiliki harta. Wa ta'adzaru 'alaihi akhdhu minhu. Kemudian yang punya harta ini ya, si pemilik harta ini tidak memungkinkan untuk mengambil harta itu kembali dari si zalim. Ya, telah dilenyapkan oleh si zalim, kemudian yang punya harta tidak bisa mengambilnya kembali. Nah, sara bi manzilati 'abdihi allazi qatalahu qatil. Maka ini tak ubahnya posisinya seperti budak yang dimiliki oleh seseorang kemudian dibunuh oleh orang lain. Ya, budak ketika dibunuh ya sudah, nyawanya cuma satu. Ya, nyawanya cuma satu, tidak bisa beli nyawa. Kan gitu. Nyawa cuma satu, setelah terbunuh ya sudah habis. Nah. Tayyib. Wa darihi allati ahraqaha ghairu. Juga posisinya seperti rumah yang dibakar oleh pihak lainnya. Rumah ketika sudah terbakar ya sudah. Nah. Hilang, lenyap. Wa ta'amihi wa syarabihi alladhi akalahu wa syaribahu ghairuhu. Ataukah juga seperti makanannya, minumannya yang dimakan ataukah yang diminum oleh orang lain. Punya donat 3 dimakan oleh orang lain, ya sudah habis. Ya. Nah, punya apa namanya itu air minum kopi 1 gelas ternyata diminum oleh orang lain, sudah habis. Ya, nggak ada lagi kopi di situ. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Wa mithlu hadza innama talafa 'alal mawruts la 'alal waris. Maka contoh-contoh barusan ini kerugiannya ya ditanggung, dirasakan na'am oleh al-mawruts, orang yang memiliki harta atau orang yang meninggalkan warisan. La 'alal waris, bukan dirasakan oleh ahli warisnya. Ya, bukan dirasakan oleh ahli warisnya. Yang merasakan kerugiannya adalah yang memiliki harta atau yang meninggalkan warisan. Ya. Sehingga fa haqqul mutalabah liman ya talafa 'ala milkihi. Maka berarti yang menjadi hak milik terkait dengan apa namanya itu nanti di akhirat itu adalah na'am ada pada seseorang yang harta itu lenyap ataukah hilang berada pada kepemilikannya. Dengan bahasa mudah yang boleh maksud, na'am harta itu ketika hilang, ketika rusak, na'am ketika diambil oleh seorang menjadi hak milik al-mawruts, orang punya harta, maka dengan pula kelak di akhirat pun demikian. Ya buqa ayyuqal, namun ini pun masih menyisakan sebuah ya pertanyaan ataukah ucapan. Fa idza kanal malu aqaran. Kalau seandainya hartanya itu berupa perkakas. Ya, perabotan. Au ardun, ataukah berupa sebidang tanah. Au a'yanan qa'imatan baqiyah ba'dal maut, ataukah berupa harta lainnya yang tetap masih ada setelah si pemilik harta ataukah orang yang meninggalkan warisan meninggal dunia. Ya. Fahiya milkun lil waris, maka ini menjadi milik ahli warisnya. Yajibu alal ghasib, wajib bagi orang yang mengambilnya, ya, wajib bagi orang yang mengambilnya, daf'uha ilaihi, mengembalikan, memberikan harta-harta tadi kepada ahli warisnya. Fi kulli waqtin, kapan saja. Ya, kapan saja, setiap saat. Ketika memungkinkan bagi dia untuk menyerahkan kepada ahli warisnya, segera diserahkan kepada ahli warisnya. Fa idza lam yadfa ilaihi, kalau seandainya dia tidak menyerahkan dan memberikan harta-harta tadi kepada ahli warisnya, istahaqqal mutalabah biha indallah, maka na'am, ahli warisnya pun berhak untuk menagih atau kamu minta nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Kama yastahiqul mutalabah biha fi dunya, sebagaimana dia ataukah mereka berhak untuk menagih dan meminta di dunia ini. Jadi yang beliau singgung ini terkait dengan na'am, siapa yang berhak, apakah al-mawruth, ya si pemilik harta, ataukah yang dengan bahasa lain yang mewariskan harta, yang meninggalkan warisan, ataukah ahli warisnya, na'am, anak keturunannya, seperti itu. Kemudian untuk paragraf ya yang setelahnya ini ana kurang paham, wallahu alam. Naam, yang jelas bisa kita pahami dari penjelasan beliau tadi ya, bahwa yang namanya harta itu tetap akan naam dibawa pertanggungjawabannya sampai kelak meninggal dunia. Kelanjutannya insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi yang beliau sebutkan adalah taubat berkaitan dengan ya hak harta. Dijelaskan oleh ya para ulama bahwa yang namanya taubat itu jika terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang pertama dia harus mencabut diri dari perbuatan tersebut, ya. Yang kedua, dia harus bertekad, berusaha atau berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Naam. Kemudian ada satu lagi apa? Ada ingat? Pak Alimin, ingat betul? Hah? Sudah. Mencabut diri sudah. Mas Jafar, ingat? Terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan misalkan. Hah? Menyesal, barakallahu fi. Iya. Kemudian dia menyesal. Ya, ini istilahnya disebutkan dengan syarat taubat, mencabut diri, bertekad, ya, ataukah menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, berkaitan dengan antara dia dengan orang lain, ataukah sesama hamba, terkhusus, ya. Kalau kekeliruan dia, dosa dia ini berkaitan dengan harta, maka dijelaskan oleh para ulama dia harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ya, misalkan dulu dia pernah ngambil mangga milik Pak Mbah Brojo misalkan gitu ya, atau ngambil rambutannya, nah, jalan-jalan ataukah pulang sekolah ataukah pulang apa gitu ya, ternyata lihat rambutan punya Mbah Brojo merah-merah, kemudian dia ambil, ya, pertama enak, dua ajak teman tambah enak, ya. Nah, ataukah dalam bentuk yang lainnya berupa harta yang jelas, maka harus dikembalikan. Lah, bagaimana kalau ternyata Mbah Brojo tadi sudah meninggal dunia? Ya, maka jawabannya telah kita dengar tadi. Kita berikan bukan rambutan, rambutan sudah habis, ya sudah terproses ini. Ya, kita berikan kepada ahli warisnya dalam bentuk harta, dalam bentuk uang ataukah yang bisa menggantikan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi yang namanya harta ini memang perkara yang sangat berbahaya sekali. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang muslim bermudah-mudahan terkait dengan harta ini tadi. Ya, apalagi dalam bentuk kezaliman. Ya, mencuri ataukah pinjam tidak mengembalikan dan seterusnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menunda balasan bagi orang yang berbuat zalim. Ya, mencuri 50 ribu, ternyata tidak ketahuan. Mencuri 600 ribu, ternyata ya aman juga, tidak ketahuan juga. Ya, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi dia, azab untuk dia. Namun ingat, kata Rasulullah, fa idza akhadahu lam yuflithu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah ya menghukumnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan dia. Ya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam membaca atau membacakan sebuah ayat 102 dari surat Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikian itulah azab dari Rabbmu. Jika Allah Azza wa Jalla Rabbmu telah membinasakan sebuah kaum, sebuah masyarakat, ya, sebuah kota dalam keadaan mereka melakukan kezaliman, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab dari Allah Azza wa Jalla amatlah pedih. Ya, amatlah pedih. Kalau ingin mencoba, naam, ketika masak nasi, kompor nyawanya hijau, coba naam, diriji Anda dimasukkan ke situ. Kalau terasa dingin, ya berarti silakan mencuri lagi. Tapi kalau terasa panas, ya segera kembalikan harta milik orang yang lain tadi. Nah, dalam ayat yang lain, ataukah sebelumnya, dan kalau seandainya kamu merasakan panasnya kompor tersebut, maka ketahuilah, panasnya api neraka itu 70 kali lipat. Ya, 70 kali lipat daripada panasnya kompor itu. Dalam hadis yang lainnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Rasulullah, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah antara doa orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, mustajab doa dari orang yang terzalimi. Dalam pembahasan kita adalah harta. Ya, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Nah, coba kita lihat siapa sih yang dinasihati oleh baginda Rasul ini tadi. Ya, ternyata yang dinasihati dan diberikan wejangan oleh baginda Rasul tadi adalah seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika Rasulullah hendak mengutus beliau untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam bahasa kita dia adalah seorang yang alim. Ya, dia sebagai seorang dai, bahkan lebih daripada itu dia sebagai seorang sahabat yang mulia. Ya, seorang sahabat yang mulia yang langsung dinyatakan oleh baginda Rasul, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk dari sedetan para sahabat. Ternyata diberikan wejangan oleh baginda Rasul, hati-hati kamu wahai Mu'adz dari doanya orang yang terzalimi. Ya. Lah sekarang kalau seandainya kita sholatnya terkadang ngalamun, ya bangunnya terkadang telat, tayyib zikirnya terkadang juga enggak tahu sudah 33 ataukah sudah 50, ya, maka sangat-sangat naam, ya, mengkhawatirkan kalau seandainya didoakan oleh teman kita yang pernah kita zalimi. Ya. Kalau seandainya teman kita mendoakan kita akan menjadi ustaz, alhamdulillah, kan gitu ya. Ya Allah, semoga orang mendoakan menjadi ustaz, menjadi orang yang soleh, alhamdulillah. Tapi jarang seperti itu. Kan gitu. Sehingga hati-hati. Selama masih bertemu dengan teman antum, kembalikan harta tersebut. Selama masih memungkinkan untuk minta maaf, yang minta kehalalannya, maka lakukan. Sebelum nanti, ya, kamu berdiam diri di kuburan yang menemani antum cuman ya kain kafan saja. Tetangga antum pulang, ya keluarga antum pulang dan seterusnya. Ingat itu. Ya, kuburan masih kosong. Kemudian kata beliau berikutnya, hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Afan, Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa saja yang memiliki dosa kezaliman kepada saudaranya, ya, melakukan kezaliman kepada saudaranya. Ini umum. Ya, kepada saudaranya. Maka bagaimana lagi kalau yang kamu zalimi adalah podo-podo ngaji ini. Sama-sama ngaji di sini. Kalau yang kamu zalimi sama-sama satu atap melaksanakan jamaah di sini. Imam mengatakan walau zalim sama-sama mengucapkan amin. Ya, hati-hati. Tayyib. Fal yatahallalhu minhu. Hendaklah dia meminta segera kehalalan dari kezaliman itu al-yaum, hari ini, bukan besok, bukan lusa, hari ini. Ya, sebelum ya datangnya waktu di mana dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Tayyib. In kana lahu amalan shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau seandainya dia memiliki amal soleh, maka pahalanya itu akan diambil sesuai dengan kezalimannya, kemudian diberikan cuma-cuma kepada yang pernah dia zalimi. Wa illam yakun lahu hasanat. Namun kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan, ya, maka ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alaihi. Naam. Karena memang ibaratnya diperes juga enggak ada pahalanya, akhirnya dosa dari orang yang pernah dia zalimi itu diambil kemudian ditimpakan kepada siapa? Kepada dia, kepada yang menzalimi tadi. Hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Atadruna malil muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut, yang rugi? Ya. Qalu, para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang rugi di antara kami, ya, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Naam. Kemudian kata Rasul, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya dari kalangan umatku yang rugi, yang bangkrut, itu adalah seseorang yang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Ya, karena dia juga sholat. Wa siyamin, membawa pahala puasa. Wa zakatin, juga membawa pahala zakat. Namun ternyata, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza. Ternyata juga dia melakukan kezaliman. Ya, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, namun juga dia iringi kebaikan itu dengan kejelekan, melakukan kemaksiatan. Ternyata dulu ketika di dunia dia pernah ya mencaci orang lain, telah menuduh temannya juga telah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia juga pernah membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Akhirnya apa? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya masing-masing orang yang pernah dia zalimi tadi diberikan ya pahala kebaikan, diambilkan dari orang yang pernah menzalimi tadi. Ya, diambilkan dari orang yang pernah menzalimi tadi. Diambilkan dari pahala sholatnya, diambilkan dari pahala zakat, pahala puasa dan seterusnya. Fa in fanyat hasanatuhu qabla ayaktiyama alaihi, kalau seandainya kebaikan dan pahala yang telah dia perbuat di dunia, yang telah dia bawa menuju akhirat, itu telah habis. Padahal masih punya tanggungan, ya, masih punya dosa kezaliman kepada pihak lain, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Akhirnya, naam, dosa-dosa milik orang yang pernah dia zalimi itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditimpakan kepada dia, akhirnya apa? Akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam jurang neraka. Ya, ingatlah ya wildan, ya api neraka, ya wildan, zikra. Nah, ingat, tayyib, jangan ngobrol dulu. Ya, ngobrolnya nanti. Ingat, bahwasanya neraka itu panasnya 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang ada di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.